Wa fayamuruhumul imamu wa nahwuhu bitaubah. Di saat ingin melakukan sholat istisqa, seorang imam, seorang pemimpin, dia memerintahkan kepada masyarakatnya untuk bertaubat. Wa yalzamuhum imtithalu amrihi kama afta bihi Nawawi. Dan semua masyarakatnya diharuskan untuk tunduk, untuk mengikuti semua perintahnya. Jadi perintah imam untuk bertaubat ini seperti peraturan pemerintah resmi, ya. Jadi harus diikuti. Wa taubatu minadzambi wajibatun amarul imamu biha aula. Dan taubat dari segala dosa ini hukumnya wajib, baik itu diperintah imam ataupun tidak. Jadi perintah imam untuk bertaubat ini tidaklah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, tetapi sesuatu yang asalnya sudah wajib, kewajiban itu dikuatkan oleh perintah imam. Wasodakoti wal khuruji minal madzalimi lil ibadi wa musholahatil a'da. Selain memerintahkan taubat, imam juga memerintahkan untuk bersedekah dan keluar dari segala kezaliman, bertaubat dari segala kezaliman yang dilakukan kepada orang lain, dan juga berdamai dengan musuh-musuhnya. Wasiyami thalathati ayyamin qabla mi'adil huruj fayakunu bihi arba'atan. Dan imam juga memerintahkan untuk berpuasa selama 3 hari sebelum hari ditentukannya melakukan sholat istisqa. Jadi di saat sholat istisqa itu juga yang melakukan sholat istisqa juga disunahkan berpuasa. Jadi total puasanya adalah 4 hari, 3 hari sebelum sholat istisqa dan hari keempat di saat melakukan sholat istisqa. Tsumma yakhruju bihim fil yawmir rabi' siyaman ghairu mutatayyibina wala mutazayyinin bal yakhrujuna fi thiyabi bidlatin. Lalu imam keluar bersama masyarakatnya di hari keempat puasa dalam keadaan berpuasa, tidak memakai wangi-wangian dan tidak menggunakan pakaian yang digunakan untuk berhias. Tetapi mereka, para jamaah sholat istisqa, mereka keluar dari rumah dengan memakai pakaian yang biasa digunakan sehari-hari. Bimuahdatin maksuratin wa dhalil mu'zamatin sakinatin wa hiya ma yulbasu min thiyabil mihnati waqtal amal. Kata bidlah menggunakan huruf ba yang dikasrah dan huruf dal yang sukun, artinya adalah pakaian yang dipakai sehari-hari untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Wastikanatin ay khusu'in wa tadarru'in ay khudu'in wa tadallul. Dan mereka, para jamaah sholat istisqa, mereka disunahkan untuk tenang, disunahkan untuk merendahkan diri dan khusyuk, tidak diperbolehkan atau dimakruhkan untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan kegembiraan. Jadi disunahkan untuk khusyuk, merendahkan diri dan tenang. Wa yukhrijuna ma'ahumus sibyana wa suyukha wal aja'iza wal baha'im. Mereka, para jamaah sholat istisqa, disunahkan untuk mengajak bayi-bayi mereka, anak kecil mereka, orang tua, dan juga hewan-hewan peliharaan. Jadi semuanya diikutkan untuk berkumpul di tempat yang disepakati untuk melakukan sholat istisqa. Tidak hanya para jamaah, tetapi juga anak kecil, orang tua, dan juga hewan-hewan peliharaan. Wa yusholli bihimul imamu aw naibuhu rakataini ka sholatil idaini fi kaifiyatihima minal iftitah wa ta'awudhi wa takbiri sab'an fir rakatil ula wa khamsan fir rakatil thaniyati birafi yadai. Lalu imam, pemimpin daerah itu atau penggantinya, dia melakukan sholat bersama para rakyatnya, bersama para jamaahnya sebanyak 2 kali, dan sholat tersebut seperti sholat id. Tata cara melakukan sholat istisqa sama seperti sholat id, yaitu pertama membaca iftitah, lalu ta'awud, kemudian takbir 7 kali di rokaat pertama dan takbir 5 kali di rokaat yang kedua dengan kesunahan mengangkat tangan. Thumma yakhtubu natban khutbataini ka khutbatayil idaini fil arkani wa ghairiha. Setelah melakukan sholat dua rakaat, lalu imam khutbah sebanyak dua kali, dan khutbah ini rukun dan syarat-syaratnya sama seperti khutbah sholat id. Lakin yastaghfirullah ta'ala fil khutbataini badala takbiri awwalahuma fil khutbat fi khutbatil idain. Yang membedakan antara khutbah sholat istisqa dan khutbah sholat id ialah bila khutbah sholat id di awal, di permulaan khutbah pertama dan kedua disunahkan membaca takbir, tetapi di dalam khutbah sholat istisqa tidak disunahkan membaca takbir, tetapi takbir itu diganti dengan istighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Jadi di permulaan takbir yang pertama istighfar 9 kali, kemudian di permulaan takbir yang kedua istighfar sebanyak 7 kali. Fayastaftihu khutbatal ula bil istighfari 9 wal khutbatats tsaniyata 7. Wasighatul istighfar, dan kalimat yang diucapkan untuk beristighfar adalah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi ini adalah siwat atau kalimat yang digunakan untuk istighfar di saat sholat istisqa. Dan bila di kitab ini menuliskan tentang doa-doa, mohon maaf tidak saya terjemah doanya ya. Wa takunul khutbatani ba'dahuma iraqataini. Khutbah yang dilakukan di saat sholat istisqa adalah setelah melakukan dua rakaat. Wa yuhawwilul khatibu rida'ahu. Dan di tengah-tengah khutbah, khatib disunahkan untuk memindahkan selendang yang dipakai. Fayaj'alu yaminahu yasaruhu wa 'alahu asfalahu wa yuhawwilu an-nasu ardiyatahu mithla tahwilil khatib. Di pertengahan khutbah, khatib disunahkan untuk memindahkan khutbahnya. Disunahkan untuk memindahkan selendangnya. Yang asalnya di kiri dipindah di kanan, dan yang asalnya di atas dipindah di bawah. Jadi yang dijelaskan di dalam kitab ini adalah selendang yang berbentuk persegi ya, selendang yang berbentuk persegi. Jadi bagian atas dipindah ke bawah dan bagian kiri dipindah ke kanan. Dan di saat khatib memindahkan selendangnya, disunahkan juga para jamaah untuk memindahkan selendang mereka seperti yang dilakukan khatib. Wa yukthiru minad du'a'i sirran wa jahran. Dan di saat khutbah disunahkan untuk memperbanyak membaca doa. Fa haitsu asarrul khatibu asarrul qaumu bi du'a. Wa haitsu jahara ammanu 'ala du'a'i. Dan kesunahan doa ini dilakukan dengan keras dan juga pelan. Jadi tidak semuanya doa dibaca pelan, tidak semuanya doa dibaca keras. Sebagian dibaca pelan, sebagian dibaca keras. Di saat khatib membaca doa dengan keras, maka para jamaah mengamini doanya. Dan di saat khatib membaca doa dengan pelan, maka jamaah juga ikut berdoa. Jadi keduanya berdoa, khatib berdoa, jamaah juga berdoa di saat bacaan khatib pelan. Wa yuksirul khatibu minal istighfari. Khatib disunahkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Wa yaqra'u qawlahu ta'ala istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama'a 'alaikum mitrara. Disunahkan juga khatib membaca ayat istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama'a 'alaikum mitrara. Wa fi ba'di nusahil matni ziyadatun. Di sebagian salinan, di sebagian manuskrip kitab asli matan takrib ada tambahan doa yang sangat panjang. Ini tidak saya artikan ya, hanya saya baca saja. Doa itu ialah wayad'u bidu'a'i Rasulillah. Doa itu ialah doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alha suqya rahmah wa la taj'alha suqya adzab wa la mahkin wa la bala'in wa la hadmin wa la ghoraq. Allahumma 'ala dhurabi wal akam mana bidisa jari wa butunil audiyah. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma sakinah ghaisan mughisa hani'an mari'an mari'an sakhun aman gunta kontobakan mujallila da'iman ila yaumil qiyamah. Allahumma askinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal juhdi wal ju'i wal dhunki. Ma la nasku illa ilaik. Allahumma ambit lana zar'a wa adirrona dhura. Wa anjil alayna min barakatis sama wa anbit lana min barakatil ardi. Waksif anna minal bala'i ma la yaksifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kuntal ghafara farsil sama'a alaina midrara. Itu doa yang sangat panjang yang dituliskan di kitab takrib. Wa yaghtasilu fil wadi idza sala. Dan di saat sumber telah muncul kembali, di saat sumber-sumber telah mengairi lembah-lembah, disunahkan untuk mandi di sumber itu. Jadi yang asalnya mata air kering, saat pertama kali mata air mengalir, disunahkan untuk mandi menggunakan air itu. Wa yusabbihu lirradi wal baraki. Disunahkan juga untuk mengucapkan tasbih, mengucapkan subhanallah di saat melihat petir atau mendengarkan guntur. Intahati ziyadah. Wahia lituliha latunasibu halal matni minal ihtisar. Wallahu a'lam. Ini catatan atau kritikan dari pengarang Fathul Qorib ke pengarang takrib, bahwasanya tujuan awal pengarang takrib ini adalah membuat kitab yang ringkas, membuat kitab yang mudah untuk dihafalkan, dan bacaan ini dianggap terlalu panjang sehingga tidak cocok dengan kitab yang ringkas, tidak cocok dengan tujuan utama pengarang kitab takrib.